قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. Ini bab beliau buat sebagai kesimpulan saja dari sifat solat yang jelas. Dan beliau telah uraikan rinci sifat solat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Di bab ini beliau akan pisahkan mana yang wajib. Karena dulu waktu di matan sifat solat itu beliau tidak bilang ini wajib. Pensyarah yang bilang. Ya, dia tidak bilang itu. Jadi di sini baru dia bilang ini wajibnya dari yang lewat itu. Ini adalah rukunnya, ini adalah apa? Sunnah. Kata beliau rahmallahu arkanuha 12. Rukunnya ada 12. Al-qiyam jelas ini. Disepakati akan rukunnya berdasarkan hadis ya dan ayat. Ayat wa qumu lillahi qanitin, hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW katakan apa? Salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan apa? Berdiri. Wa takbiratul ihram, ini pendapat jumhur, dia adalah rukun yang menyelisihinya Hanafiyah saja. Kenapa? Karena Hanafiyah mereka mengatakan boleh mendatangkan lafaz yang selain takbir, mendatangkan lafaz yang selain apa? Takbir, tapi yang benar yang pendapat jumhur ya. Wa qiraatul Fatihah ini rukun tentunya berselisih dengan siapa juga ini? Hah? Orang Hanafiyah juga lagi. Karena Hanafiyah mengatakan ya boleh membaca apa saja dalam Al-Qur'an itu sudah dianggap apa? Sah. Dia berdalil dengan hadis faqra matayassara ma'ak minal Quran, dia bilang apa yang mudah saja, apa yang mudah saja, tapi yang benarnya pendapat jumhur ya, karena hadis Ubadah bin Shamit la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ya. Kemudian warukun, ini rukun solat yang selanjutnya adalah ruku, dan ini tidak ada silam pendapat bahwa ruku dalam solat adalah merupakan apa? Rukun solat. Ya, berdasarkan ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, wahai orang-orang beriman, ruku' dan sujudlah. Demikian pula hadis orang yang salah salatnya itu. Tumarka hatta tatma'inna raqi'a. Kemudian kamu ruku' sampai kamu tumanina dalam ruku'. Kita sudah sampaikan hadisnya ini semua. Ya, warq'u minhu. Demikian pula angkat, bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku ini sama juga, bangkit dari ruku hukumnya adalah merupakan apa? Rukun solat. Rukun solat berdasarkan hadis orang yang salah solatnya, karena Nabi katakan apa? Sumarfa hatta ta'ata bila qa'ima. Iya jelas ya. Iya, ini jelas. Kemudian was sujud, sujud pertama ya, ini termasuk apa? Rukun solat, dan itu disepakati. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wassujud ala sabati a'adham a'adha. Ini diperselisihkan, tapi yang benarnya pendapat jumhur ini adalah wajib, bukan rukun. Ya, ya, yang rukun adalah apa? Yang rukun adalah sujud. Adapun sujud di atas 7 anggota sujud itu adalah wajib solat. Adalah wajib solat. Kenapa? Karena tidak ada dalam hadis orang yang salah lah solatnya. Tapi ada dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Jadi yang benar ini bukan rukun, tapi apa? Hah? Wajib. Telah kita uraikan sebelumnya. Wal julusu anhu, dan duduk darinya, maksudnya bangkit dari sujud yang pertama. Apa hukum bangkit dari sujud pertama? Tentunya adalah merupakan cocok, di sini adalah rukun solat. Ada sedikit perselisihan dari orang Hanafiyah, mereka katakan tak, walaupun dia tak duduk, cukup dia menghina, bangkit sedikit, masih miring, kemudian sujud kembali, itu mereka sudah anggap sah. Tapi yang benarnya harus dia apa? Duduk. Karena Nabi katakan apa? Dalam hadis orang yang salah solat itu, tumarfa hatta tak tadilah jalisa. ya, hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kamu bangkit sampai kamu apa? Tuma'nina dalam duduk, sampai kamu lurus duduk. Wa tuma'nina tu fi hadhil arkan, dan tuma'nina dalam semua rukun tadi itu. Ruku, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Paham? Tuma'nina. Rukun ini yang benarnya. Yang benarnya pendapat mayoritas, tentunya menyelisih Hanafiyah lagi. Ya, menyelisih Hanafiyah lagi. Apa yang membuat kita katakan rukun ini yang benarnya? Karena hadis orang yang salah salatnya. Kan salat ada? Tumarka hatta tatma'innah rokia. Semuanya ada kata apa? Tumakninah. Paham gak ini? Ini yang benarnya dia adalah merupakan rukun salat. Wa tasyahudul akhir. Termasuk rukun salat adalah tasyahud yang terakhir, tasyahud yang terakhir. Walaupun para ulama sudah saya katakan sama antum sebelumnya berselisih apakah tasyahud akhir itu adalah wajib atau apa? Rukun. Adalah wajib atau apa? Rukun. Ya. Kemudian tapi beliau kuatkan di sini adalah merupakan apa? Rukun. Wal julus lahu, demikian duduk dalam tasyahud. Bukan cara duduknya. Maksudnya duduk tasyahud itu termasuk apa? Rukun. Harus. Wa taslimul ula. Kata beliau termasuk rukun adalah taslim yang pertama. Taslim yang kedua yang mereka perselisihkan. Ya, apakah wajib atau apa? Sunnah sudah kita bahas sebelumnya. Wa tartibuha alama dzakarna. Termasuk rukun adalah at-tartib dalam salat, dalam fi'ilus salat. Tartib. Ya, kita mulai dulu dengan takbiratul ihram. Kita baca Al-Fatihah, kita ruku, kita bangkit dari ruku, kita sujud. Siapa yang sujud dulu baru bangkit lagi baru ruku? Ya, baru bangkit dari ruku supaya sekalian dan sebentar kan berdiri. Ya, jadi dia ambil paling bawah, langsung sujud, kemudian bangkit, kemudian ruku, bangkit dari ruku baru baca lagi. Paham ini? Artinya dia tidak tertib. Ya, batal salat. Ya, karena termasuk rukun salat adalah apa? At-tartib. Harus berurut sesuai dengan susunan yang disebutkan. Fahadil arkanu la tatimu salat illa biha. Maka rukun-rukun ini tidak sempurna salat kecuali dengannya. Iya kan? Karena pengertian rukun kan seperti itu. Batal sholat kalau tidak ada. Paham ya? Kalau tidak ada. Kemudian kata beliau, wajibatu sab'ah. Ini kesimpulan saja ya, kita cepat. Kewajibannya ada 7. Ada 7. At-takbir, ghairu takbiratil ihram. Ini diperselisihkan. Hanabila mengatakan wajib. Mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah. Dan itu yang benarnya karena tidak ada perintah dalam takbiratul ihram. Dalam selain takbiratul ihram, tidak ada perintah selain takbiratul ihram. Yang ada perintah itu hanya takbiratul ihram. Orang Hanabila mereka berdalil akan wajibnya itu karena ya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jelas ini? Iya, ini yang selanjutnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wa tasbihu ruku' wa sujud marratan marratan." Demikian pula termasuk yang wajib adalah tasbih. Ya, dalam ruku dan dalam sujud sekali. Tasbih maksudnya subhana rabbiyal azim di ruku. Di sujud subhana rabbiyal a'la. Kita sudah bahas ini juga. Mayoritas bilangnya sunnah, tapi kita kuatkan dulu apa? Hah? Wajib kenapa? Karena ada apa? Perintah. Karena ada perintah. Wa tasmi' wa tahmid fi rak'i min ar-ruku. Demikian pula termasuk yang wajib adalah tasmi, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamida. Itu tasmi. Wa tahmid, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu di ketika bangkit dari ruku wajib. Wa qawlu rabbi firli baina sajadatain. Kemudian perkataan rabbi firli antara dua sujud. Ini diperselisihkan antara mayoritas dan sebagian ulama. Hanabila mengatakan wajib. Mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah, karena tidak ada perintah. Dan itu yang benarnya insyaAllah. Ya, doa antara dua sujud itu hukumnya adalah apa? Sunnah, karena tidak ada apa? Tidak ada perintah. Wa tasyahudul ula, tasyahud yang pertama. Ini tentunya diperselisihkan. Orang Syafi'iyah mereka mengatakan tasyahud pertama hukumnya adalah sunnah. Tapi Hanabila mengatakan adalah wajib. ya, adalah wajib dan itu yang benarnya, ini pendapat yang ini yang benarnya. Kenapa? Karena Nabi pernah lupa tasyahud yang pertama, beliau mengganti dengan sujud sahwi. Tahu enggak ini? Dan akan datang pembahasan nanti setelah ini, yang diganti dengan sujud sahwi itu paling sedikitnya adalah wajib. Adapun sunnah enggak, kecuali orang biasa melakukannya sunnah, tapi dia sudah biasa melakukannya kemudian tiba-tiba dia lupa, boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau hal yang enggak. Ya, ini ya, jadi tasyahud pertama hukumnya diperselisihkan tadi, tapi yang benarnya hukumnya adalah apa? Wajib. Wal julusu lahu, duduk untuk tasyahud. Demikian pula ini termasuk hukumnya apa? Wajib. Apa dalilnya? Qaida ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kan tasyahud hukumnya wajib. Yang enggak sempurna yang wajib itu kecuali dengan duduk. Maka hukum duduk ini adalah apa? Wajib. Jelas ya? Hukum duduk ini adalah wajib. Wassalatu ala nabi fit tasyahudil akhir. Demikian pula solawat pada nabi pada tasyahud yang terakhir. Ini adalah wajib. Fahadi intarokah amdan batolat solatuh, ini kalau dia tinggalkan secara sengaja batal solatnya. Wa intarokah sahwan sajadalaha, kalau dia tinggalkan karena lupa maka cukup dia sujud untuknya. Yaitu sujud apa? Sujud sahwi. Jelas ini. Jadi yang wajib itu, maka yang wajib itu paling amannya dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan sengaja, batal juga sholat. Seperti yang rukun, dia itu bedanya dengan rukun. Kalau rukun, sengaja tidak sengaja batal sholat. Kalau wajib, sengaja batal sholat, tidak sengaja tidak batal sholat. Cukup diganti dengan sujud apa? Sahwi. Itu bedanya rukun dengan apa? Antara sengaja atau tidak. Kemudian kata beliau, wa ma ada hada, selain ini, selain rukun dan sun wajibnya tadi, fasunanun, maka semuanya hukumnya adalah apa? Sunnah. Semuanya hukumnya adalah sunnah. Masya Allah. Berarti yang tadi disebutkan tadi, yang disebutkan tadi, angkat tangan ketika takbiratul ihram, dan posisi tangan di dada, iya kan? Tangan kanan di atas tangan kiri, itu kan semua kata beliau, menurut beliau adalah sunnah. Kita lewat dulu bahwa meletakkan tangan kanan di atas kiri adalah wajib karena ada dalam hadis Sahal Ibnu Sa'd. Lafaz perintah. Lafaz apa? Perintah. Jelas kesimpulan beliau semua selain ini adalah apa? Sunnah. La tabatulu sholatu bitarkiha. Tidak batal sholat dengan meninggalkannya, maksudnya sengaja atau tidak sengaja. Nah, misalnya antum masuk sholat, sengaja tidak angkat tangan, Allahu Akbar, langsung saja kanan di atas yang kiri, tanpa bilang apa, tanpa apa, angkat tangan, sengaja. Apa hukum sholatnya? Batal atau tidak? Tidak. Karena itu hukumnya apa? Sunnah. Demikian pula, kalau ada orang datang sholat ya, hanya angkat Allahu Akbar sedikit saja, ya kan? Kan sunnahnya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, diangkat sedikit saja, Allahu Akbar. Sah sholat atau tidak? Sah. Karena itu hukumnya apa? Sunnah. Jelas ini? Ini masya Allah. Faedah umum dalam masalah ini. Ya? Jadi rukun batal sholat, sengaja tidak. Wajib tidak batal sholat kecuali sengaja. Sunnah tidak dapat batal sholat sengaja atau tidak sengaja. Wala yajibu sujudu li sahwiha, tidak wajib sujud karena melupakannya. Artinya kalau antum lupa melakukan sunnah, tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Selesai sifat sholat dengan kesimpulan umumnya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, setelah beliau selesai dari sini, sebelum beliau membahas solat sunnah, solat tawu, maka belum mengikutkan pembahasan sujud sahwi. Karena kadang orang melakukan solat itu kadang dia lupa. Apa yang harus dia lakukan kalau dia lupa? Tahu kan? Apa yang dia harus lakukan ketika dia apa? Lupa. Maka yang dilupa itu ada tiga, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Paham gak ini? Pertama, kalau dia lupa rukun, maka wajib dia datangkan rukun itu, kemudian dia sujud sahwi. Paham kan? Kalau dia lupa yang wajib, maka tergantung. Maka apa? Tergantung, karena di sini dirinci. Ya? Ketika dia lupa yang wajib, misalnya tasyahud awal. Kan wajib. Dia lupa. Akhirnya dia berdiri. Ini ada dua keadaan. Kalau sudah berdiri lurus, tidak perlu dia datangkan. Ya? Cukup dia lanjut dan sujud sahwi. Kalau dia belum berdiri lurus, masih bengkok, masih naik, kemudian diingatkan, akhirnya dia turun kembali. Kalau ini, dia kembali, kemudian dia ada mengatakan sujud sahwi atau tidak. Paham kan? Jelas ini, jadi tergantung. Tergantung jenis apa? Lupanya. Tergantung bagaimana ini posisinya. Ini kalau yang wajib, kalau sunnah tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Kemudian lihat kita baca. Bab sajadai as-sahwi. Bab dua sujud sahwi. Dari judul ini sudah kita ketahui bahwa sujud sahwi ada dua kali sujud. Bukan satu kali sujud. Ya, bukan kali satu kali sujud. Ya, berbeda dengan yang dilakukan orang awam, kadang sujud apa? Satu kali. Kadang sujud satu kali. Dan sujud sahwi dua kali ini itu tidak gugur dengan ucapan makmum subhanallah. Dan makmum tidak gugur dari ini. Karena pemahaman orang awam ternyata kalau makmum sudah bilang subhanallah, tidak wajib lagi bagi mereka untuk sujud sahwi. Yang sujud sahwi hanya imam. Jadi setelah itu imam tidak takbir, dia langsung sujud sahwi saja. Dia sendiri tidak takbir lagi. Ini pemahaman di awam. Ini berapa kali kejadian di awam kalau di Makassar ini. Di Makassar ini beberapa masjid kita jumpai begitu. Kalau ditanya, kenapa tidak sujud sahwi pak? Saya sudah bilang subhanallah. Itu kalau satu masjid mungkin pemahamannya, tapi ini beberapa masjid. Jadi begitu. Jadi dia tidak sujud sahwi kalau imam sujud sahwi. Ya, kenapa? Kan itu tadi. Ketika sudah bilang subhanallah, berarti kita tidak wajib apa? Sujud sahwi. Makmum maksudnya. Makmum. Ini pemahaman yang keliru. Sujud sahwi ini adalah sujud karena lupa. Sujud karena apa? Lupa. Karena lupa. Jadi setiap ada ilahnya, maka ada hukumnya. Iya kan? Ada ilahnya, maksudnya sebab sujud kenapa? Karena apa? Lupa. Jadi setiap orang lupa yang wajib, paham kan? Atau yang rukun, maka dia sujud apa? Sahwi. Karena al-illah, al-hukum yaduru ma'illati haitsu darat. Hukum itu berputar bersama ilahnya dimanapun dia berputar. Artinya, kalau ada lupa, ada sujud. Ada lupa, ada sujud. Tidak lupa, tidak sujud. Begitu. Tidak lupa, tidak sujud. Ini yang perlu. Kemudian, kata penulis rahimahullah ta'ala, wasahwu ala salasati atruf. Orang yang lupa, itu terbagi tiga jenis. Orang yang lupa, terbagi tiga jenis. Aduha, salah satunya ziyadatu fi'lin min jinsiha. Lupa dengan apa? Dia menambah. Maka di sini belum rinci sebenarnya tambahannya. Ada tambahan dari jins as-shalah, ada tambahan min ghair jins shalah. Paham ini? Ini kesimpulan dari yang belum uraikan sebentar. Tambahan dalam sholat itu ada dua. Ada tambahan merupakan jenis dari sholat. Ada tambahan yang merupakan bukan jenis dari sholat. Paham kan? Jelas ini? Jelas ya? Ini yang pertama. Kata baru. Ziyadati fi'lin min jinsiha. Tambahan perbuatan yang mana perbuatan ini termasuk jenis dari sholat. Ya, ka rokaatin, ya, seperti menambah satu rokaat, atau rukunin, atau menambah satu apa? Rukun. Dia sudah dua kali sujud. Dia sujud lagi satu kali. Paham kan? Ya, rokaat maksudnya dia sudah empat rokaat ini. Misal atau dia sholat subuh, dia sudah dua rakaat, tapi dia tambah ke berapa? Ketiga, ini namanya tambah apa? Tambah rakaat. Sholat maghrib dia sudah tiga, dia naik lagi satu lagi. Sholat isya sudah empat, dia tambahkan lagi apa? Satu, jadi berapa? Lima. Ini masalah. Kata beliau rahimahullah ta'ala hukumnya, fata betulus sholatu bi'amdi. Batal sholat kalau sengaja. Kenapa bisa? Karena ini bahaya, menyelisih apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang telah ditentukan. Namanya sholat subuh itu dua rakaat, sholat duhur empat, sholat asar empat, sholat maghrib tiga, sholat isya empat. Siapa yang menambah dengan sengaja, batal sholat otomatis. Batal sholat otomatis. Paham kan ini? Kemudian kata beliau, wayas judu isyahwihi. Dan dia sujud karena lupa. Dia sujud karena lupa. Jelas kan? Dia sujud karena lupa. Artinya, kalau dia tambah satu rakaat atau dia tambah satu rukun karena lupa, sengaja batal sholat. Kemudian dia sujud li sahwi setelah dia sholat. Setelah dia sholat, karena sujud sahwi ini adalah targhib li syaitan, untuk membuat syaitan ya merasa kalah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, bentuknya, urian bentuknya saja beliau uraikan ini. Wa indakara wa huwa fi raka'ati zaidah jalasin fil hal. Bentuknya ini, kalau dia ingat pada rakaat tambahan itu, maka langsung duduk dalam waktu itu. Artinya gini, salat subuh berapa? Dua rakaat kan? Dia setelah rakaat kedua malah apa? Naik. Dia baca, orang tegur, subhanallah. Apa harus dia lakukan? Dia lanjut baca. Ini tambahan ini, perhatikan, menambah. Dia lanjut baca atau wajib dia turun? Hah? Wajib turun, tidak boleh. Ketika dia jadi, tidak ada dalil, wah sudah tegak berdiri, tidak boleh dia duduk. Tidak, wajib, kan ini menambah. Paham Mubar? Ini adalah apa? Menambah. Batal sholat kalau dia lanjut terus. Paham ini? Jelas kan? Ini batal. Ini kalau menambah. Kalau menambah, wajib dia duduk fil hal pada waktu itu. Saat itu. Saat itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ini kasus. Kasus ini. Ya, dia tambah. Wa in sallama an nafsin fi salatihi. Kalau dia salam dari kurang dalam salatnya, artinya dia salat duhur, pas dua rakaat dia tasahud, malah tasahud akhir dia tasahud. Dia katakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paham kan? Apa yang harus dia lakukan? Ata bima baki alaihi minha tsumma sajada. Dia datangkan apa yang tersisa darinya, kemudian dia apa? Sujud. Walaupun sudah berbicara. Inilah tadi itu sebenarnya ditambah satu takbir. Ketika belum tadi itu bilang ziyadah fi fi'ilin min jinsiha. Dia menambah perbuatan dari sejenis dengan sholat. Ya, ada saya dapat lagi perkataan sebagian ulama, masya Allah, lebih teriti lagi, au min maslahatiha, atau dia tambah sesuatu yang merupakan maslahat sholat. Merupakan apa? Maslahat sholat. Supaya ini kenaknya juga di sini. Ini tadi. Karena pernah satu ketika Nabi SAW dikatakan sholat duhur, dalam satu riwayat dikatakan Nabi sholat asar, belum salam di dua rakaat. Belum salam di dua rakaat. Setelah itu surah an-nas keluar. Maksudnya orang-orang yang mau keluar dari masjid, setelah salam mereka apa? Keluar. Nabi SAW berpindah duduk, baru bersandar kepada palang. Tembok masjid, tapi bukan tembok, pelapak kurma yang dibentangkan. Sudah sandar. Tidak ada orang bilang kalau sudah belum salam di dua rakaat sholat asar. Maka ada seorang lelaki yang dinamakan dengan Dhul Yadain, hadisnya Bukhari Muslim. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku surati sholat amnasid. Wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa? Atau engkau lupa? Kata Nabi, semua itu tidak. Dia sholat tidak. Dia kosor. Dia bertanya di situ ada Abu Bakar, dan ada Umar. Beliau bertanya, akamakola dhulyadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dhulyadain? Sahabat mengatakan iya. Maka Nabi berdiri. Ini. Atabima baki alaihi minha. Dia cukup lakukan apa yang sisa darinya. Ya, walaupun sudah bicara tadi. Tumayah judu, kemudian dia sujud. Kenapa kita bilang walaupun sudah bicara itu tadi? Sudah bicara, dhulyadain, orang-orang yang keluar sudah keluar, Nabi SAW sudah pindah duduk, sudah bicara lama. Tapi pembicaranya itu apa? Pembicaranya ini untuk apa? Min maslahatis sholat. Termasuk apa? Maslahat sholat. Jelas ini? Jadi itu tidak membatalkan sholat. Tetap lanjut saja. Tetap lanjut. Jelas kan? Tetap lanjut. Jadi langsung Nabi berdiri, tambah dorokat, kemudian salam, kemudian sujud. Ini masuk dalam masalah menambah. Apa yang ditambah? Ini pembicaraan yang banyak tadi. Makanya dimasukkan di sini. Insallam ala naqsin fi sholatih. Kalau dia salam karena kurang dalam sholatnya. Paham kan? Jelas ini masalah? Ahmad? Ini jadi cukup dia lanjutkan. Itu ada hadisnya tadi yang saya sampaikan. Iya. Walau fa'ala ma laisa min jinsi sholat. Seandainya dia lakukan apa yang bukan dari jenis sholat. Ini jenis kedua. Atau antum bisa tambah juga. Kan tadi sudah kita tambah. Yang pertama tadi. Min maslahatis sholat. Bisa antum tambah di sini. Au lau fa'ala ma laisa min jinsi sholat. Au laisa min maslahati as-sholat. Paham? Supaya rinci. Ini kan takbir ada dua. Yang ditakbir dari ulama fikih. Atau bukan dari apa? Maslahat sholat. Bukan dari maslahat sholat. Listawa amnuhu wa sahwuh. Karena sama antara sengaja dan lupanya. Maka di sini dirinci. Fa in kana katsiran abtalaha. Kalau banyak, batal. Kalau perbuatan itu bukan dari jenis sholat. Maka kalau banyak, dan banyak ini para ulama berselisih ya. Bukan berselisih banyaknya. Mereka berselisih banyaknya itu bagaimana? Satu gerakan kah? Yang benarnya dalam masalah ini kembali ke uruf. Kalau orang bilang itu sudah gerakan banyak, paham kan? Maka itu sudah banyak. Kalau dibilang bukan itu sedikit. Dan banyak di sini kata mereka terus menerus ya, yang bersambung. Yang bersambung bukan yang terpisah. Jadi kalau banyak abtolah, batal salat. Ya. Jadi salat kerjanya kasih lato-lato tangan saja. Itu dah sampai ruku. Ini jenis salat atau bukan? Bukan, batal salat. Nah, batal salat. Jelas ini? Iya. Sepanjang ruku kakinya di belakang goyang-goyang saja terus. Kakinya di belakang. Sepanjang sujud. Sepanjang apa? Sujud. Paham kan? Atau sepanjang berdiri salat garu saja terus. Ini masalah salat atau tidak? Hah? Kalau memang ini gatal, mengganggu, itu masalah salat kita hilangkan. Paham kan? Masalah sholat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tapi pokoknya macam-macam. Baik di songkoh, ya. Apalagi sebentar ada lagi. Pokoknya begitu terus. Ini batal sholat. Karena bukan dari jenis apa? Sholat. Bukan dari jenis sholat. Kalau banyak. Wa in kana yasiron. Dan kalau sedikit, tidak. Seperti apa? Kafi'ilin nabi fi hamlihi umamah. Seperti Nabi melakukan beliau ya menggendong Umamah ya cucu beliau putri dari Abil As anak juga dari Zainab ya radhiyallahu taala anha cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan gerak sedikit ketika dinukil beliau pada saat takbir beliau gendong setelah itu dia enggak gerak lagi beliau ruku beliau letakkan. Setelah itu sudah, sujud. Setelah itu belum naik berdiri, belum ambil lagi, belum gendong. Ini kan tidak banyak, terus terpisah. Jelas kan? Ini tidak membatalkan sholat. wa fatihil babi li Aisyah fala ba'sa bihi. Dan belum pernah membukakan pintu untuk Aisyah. Ya, membukakan pintu untuk Aisyah. Jangan sampai, oh iya boleh paling kita buka pintu nih kalau ada tamu. Ini kamarnya Nabi kecil. Ketika Aisyah datang, cukup dia melangkah buka. Bukan antum lagi sholat di kamar, tamunya di sana, di pintu utama. Bukan, ini kamarnya Nabi. Kamarnya Aisyah, kecil. Paham kan? Kecil. Paham Ahmad? Ya ini semua ada dalilnya. Datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Adapun belum menggendong Umama tadi itu, ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimallahu taala, disahihkan oleh Syekh Albani, kemudian beliau membukakan pintu untuk Aisyah, itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i juga disahihkan, dihasankan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi ini kalau dia lakukan secara sengaja ini tidak ada sujud sahwi. Paham? Jadi kalau antum lihat yang ada sujud sahwi itu yang tambahan yang merupakan apa jenis dari sholat. Kalau ini batal atau tidak gitu saja. Tidak perlu melakukan apa sujud sahwi. Ini yang kedua ini. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, jadi yang sujud sahwi yang pertama, dia lakukan perbuatan ya menambah gerakan yang merupakan apa? Maslahat sholat. Maslahat sholat. Kemudian kata beliau ad-darbu tsani, jenis kedua, an-naqsu. Kurang. Jenis kedua apa? Kurang. Kalau tadi menambah, kalau ini mengurangi. Nah, ini banyak keadaan yang disebutkan ya oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Masalah ini akan disebutkan sendiri oleh penulis di pembahasan di matan. Ya. Kemudian kata beliau rahmallah, kanisyani wajibin, seperti melupakan yang wajib. Ini kan kurang. Dia lupakan yang wajib. Pertama, kalau dia lupakan rukun, karena beliau langsung sebutkan dia lupakan yang wajib. Kalau dia lupakan yang rukun, kemudian dia kurangi, dia lupakan yang rukun, kemudian dia kurangi, maka wajib tambah rokaat. Kalau ini wajib apa? Tambah rokaat. Jelas ini? Kalau dia lupakan apa? Rukun. Karena batal sholatnya. Akan disebut oleh penulis nanti di pembahasan. Nanti kita akhirkan. Sebenarnya saya mau akhirkan di situ. Ada orang sholat 4 rokaat. Tapi setiap rokaat sujud 1 kali. Setelah 1 kali sujud, bangkit. Rokaat kedua, sujud sekali. Bangkit lagi. Rokaat ketiga, rokaat keempat. Pada saat dia tersahut baru dia ingat. Wah, ternyata semua tadi cuma sujud sekali. Paham? Apa harus dia lakukan? Sudah, yang itu dia sujud lagi sekali. Setelah itu dia bangkit, tidak lanjut tersahut. Karena tiga rokaat sebelumnya batal. Anda paham bentuknya? Kita akhirkan sebentar, akan disebut oleh penulis. Ini kalau membatalkan apa? Kalau kurang apa? Kurang rukun. Paham ini? Kita kurang Al-Fatihah. Dah? Apa harus kita lakukan? Tambah serokaat. Kita kurang ruku. Kita lupa ruku di rokaat pertama misalnya. Tambah serokaat. Karena rokaatnya itu apa? Batal. Paham ini? Maka perlu dahulukan yang wajib. Kata belum? Nisyani wajibin. Karena kalau seperti kalau dia lupa yang wajib, yang paling ma'ruf yang wajib adalah tasyahud awal. Makanya kata beliau, fa in qama anit tasyahudil awal. Kalau dia berdiri dari tasyahud pertama, pada kalau qabla ayyastatim qa'ima, kemudian dia sebutkan sebelum sempurna berdiri, lihat rinciannya, roja'a fa'atabih. Dia kembali duduk dan lakukan tasyahud. Jadi sebelum ini, perhatikan baik-baik ini. Sebelum kita sempurna apa? Berdiri, kita masih bangkit, Allahu Akbar. Makmum di belakang kan tahu, kalau panjang ini dia berdiri nih. Kalau panjang takbirnya apa? Dia berdiri, langsung subhanallah. Nah, dia belum lurus, maka langsung apa? Dia duduk dan dia lakukan tasyahud. Jelas ini? Jelas ya? Karena dalam hal ini ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi minar ruk'atain, apabila salah seorang dari kalian berdiri di dua rakaat pertama, falam yastatim qa'iman, kemudian dia belum sempurna berdiri, falyajlis lihat-lihat, hendaklah dia apa? Duduk kembali. Faida satamma qa'ima, kalau dia sudah sempurna berdiri, perhatikan tuntunan ini, banyak sekali orang awam tak tahu. Orang awam banyak tak tahu. Kadang kalau ditegur pokoknya duduk. Tangan, kalau dia sudah sempurna berdiri, fala yajlis, maka jangan dia duduk. Wa yasjud sajdatay sahwi, dan dia sujud dua kali sujud sahwi. Jelas ya? Jelas ini? Ini sangat jelas hadisnya. Wa in istatamma qa'iman lam yarji, kalau dia sudah sempurna berdiri, dia tidak perlu kembali. Paham? Dia tidak perlu kembali. Ini tadi hadisnya sudah tadi. Jelas ya? Hadisnya jelas sekali, masya Allah. Kemudian kata beliau, wa in nasiya ruknan. Nah, ini yang tadi. Kalau dia lupa apa? Rukun. Padahal kalau qabla syuru'i fi qira'ati raka'atin ukhra, kemudian dia ingat sebelum memulai baca di bacaan rakaat yang lain, roja'a fa'ata bihi bima wa bima ba'dah. Nah, dia kembali, dia lakukan dengannya dan apa istilahnya. Paham? Ya, misalnya apa ini? Dia lupa sujud kedua. Dia sujud hanya satu kali. Kemudian langsung apa? Berdiri. Dia duduk atau tidak? Lihat. Dia sudah mulai baca enggak? Jadi kalau rukun bukan sudah lurus atau tidak, perhatikan baik-baik. Kalau rukun, kalau tadi yang wajib dilihat, dia sudah sempurna melakukan gerakan sebelumnya, setelahnya atau belum sempurna. Kalau rukun enggak, bukan itu yang dilihat, perhatikan baik-baik. Kalau rukun yang dilupa, kalau rukun dilupa ya, maka sebelum kita memulai baca di rakaat yang lain, kalau kita ingat kita wajib duduk. Paham? Artinya kita sudah berdiri tapi belum mulai baca apa? Al-Fatihah. Sudah, kita duduk. Jelas ini? Kita apa? Duduk. Walaupun kita sudah berdiri lurus, masalahnya kita tinggalkan rukun ini. Kita tinggalkan apa? Rukun. Jelas ya? Tapi kalau kita sudah baca, apa harus kita lakukan? Ya sudah, mau diapa? Lanjut, tapi itu tadi rakaat pertama batal. Itu keharusannya. Batal. Ya, ini perlu ini, karena jangan sampai nanti pada heran ketika kita apa? Tambah. Jelas kan? Jadi batal langsung itu tadi. Kenapa batal? Karena dia tinggalkan apa? Rukun. Rukun kan kalau ditinggalkan batal. Batal. Iya, tentunya kalau yang dia tinggalkan bukan takbiratul ihram. Kalau yang dia tinggalkan takbiratul ihram, baju mulai dari awal. Kalau takbiratul ihram, karena orang kalau tidak takbiratul ihram belum sholat. Belum sholat. Jelas ya? Jadi dia bilang apa? Roja'a fa'atabihi wabima ba'dah. Maka dia kembali, dia lakukan itu sujud dan apa istilah itu, misalnya bacaan sujud. Semuanya. Kemudian dia apa? Wa inda qara ba'da dzalik. Kalau dia ingat setelah itu, maksudnya setelah apa? Setelah baca di gerakan yang lain, maka akan terjadi batalatir rakaatu lati tarakaha minha. Batal rakaat yang dia tinggalkan darinya. Paham, Mama? Hah? Perlu kopi Mama masak ya. Ya. Paham, Saudara? Paham, Ji? Kalau Imron biar tidur dia kadang paham. Kalau Ahmad gak tahu. Gimana saudaraku? Minum-minum dulu. Bismillah. Iya, yeah. Jadi dia lakukan itu. Kemudian setelahnya itu kasus-kasus lagi. Wa inna si arba sajadat. Allah. Kalau dia lupa empat sujud, Empat sujud di mana? Empat rakaat. Dia sujud cuma sekali. Min arba'i rakaat pasti dari empat rakaat. Pada korbit tasyahud, dia ingat di tasyahud akhir. Apa yang dia lakukan? Sajadah fil hal, langsung dia sujud. Tak jalan lanjut tasyahud, langsung dia sujud ketika itu. Fasohatlah rakaat, maka sahih satu rakaat. Karena dia sudah sujud dua kali ini. Paham? Sahih apa? Satu rakaat. Kemudian tumaya tibetalah rakaat. Kemudian dia lakukan tiga rakaat. Artinya tiga rakaat tadi yang pertama batal. Kenapa? Mudah masalah ini. Kenapa? Karena ditinggalkan rukun. Sangat mudah ini masalah. Sangat mudah. Kan dia tinggalkan rukun. Intinya dari kalau kurang dilihat apa yang kurang. Rukun atau wajib? Itu yang selalu antum pikirkan. Ya? Rukun atau apa? Wajib. Kalau dia tinggalkan kurang yang wajib, datangkan rakaat penuh. Ya rukun. Kalau yang wajib, enggak. Kalau yang wajib apa? Tidak perlu didatangkan. Kalau lupa, itu cukup sujud sahwi. Kalau lupa. Kalau sengaja, kan batal. Kalau sengaja kan apa? Batal. Kalau lupa, ya, dan ini jarang ya. Dalam sholat orang sengaja. Jarang. Orang sengaja apa? Tinggalkan. Iya kan? Jarang. Iya. Rata-rata karena bentuknya apa? Lupa. Maka ini dia cukup apa? Sujud sahwi kalau wajib. Tidak perlu dia datangkan gerakan. Ya? Tidak perlu dia datangkan gerakan. Selesai. Ad-darbu tsalits. Jenis ketiga. Pertama, tambah. Kedua, kurang. Ketiga, asyak. Ragu. Apakah telah saya tambah atau telah saya kurang? Ragu. Famata syakka fi tarki rukni. Maka kapan dia ragu dalam meninggalkan rukun? Fahuwa katarki. Qaidah Masya Allah diberikan oleh beliau. Maka ini sama dengan meninggalkan rukun. Apa tadi kalau meninggalkan rukun? Harus dia ulang, kan begitu maksudnya. Hukumnya sama. Harus dia tambah, misalnya dia ragu. Ini ya sudah sujud yang kedua atau belum? Paham gak ini? Maka dia taharrah, dia bangun di atas yakin. Iya kan? Yakin. Kemudian yang yakinnya kan sujud sekali. Paham ini? Kemudian dia lakukan sujud kedua. Cukup dia lakukan seperti itu. Jelas ini? Wa in syakka fi adadi rakaat. Kalau dia ragu dalam jumlah rakaat, bana alal yakin. Dia bangun di atas yakin. Karena kaidahnya apa? Apa kaidahnya dalam bahasa ini? Al yakin la yazulu bisyak. Namanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya apa? Keraguan. Illal imama khassah. Fa innahu yabni ala ghalibi dhannihi. Kecuali imam secara khusus. Dia bangun di atas golib dhannihi, di atas sangkaan kuatnya. Paham gak ini? Kenapa khusus imam ini? Karena imam sebentar, kalau dia salah, makmum akan tegur. Jadi imam jangan bangun di atas yang yakin. Oh saya yakin khusus ini, enggak. Pokoknya bangun di atas apa? Sangkaan kuat saja. Kayaknya sangkaan kuat saya belum. Karena kapan dia sebentar melanggar, maksudnya dia salah, banyak menegur. Beda kalau orang sholat sendiri, harus dibangun di atas apa? Yakin. Kan tidak ada yang tegur, tidak ada ahmad di belakang. Enak? Paham gak ini? Kalau makmum, imam, bangun di atas apa? Golib dhanni. Sangkaan kuatnya, ini bedanya. Nah, setelah antum jadi imam, oh sangkaan kuat saya ini. Jelas ini? Sebentar kalau antum gerakan, langsung makmum paling apa? Subhanallah. Jelas kan? Iya. Bagaimana kalau lupa semua? Wah, ini jarang ya terjadi. Iya, karena kan memang susah orang lupa berjamaah. Paham itu? Susah orang apa? Lupa apa? Berjamaah. Artinya seluruh jamaah imam makmum apa? Lupa. Pasti ada salah satunya apa? Yang ingat. Jelas kan? Sehingga yang ingat inilah yang bilang nanti apa? Subhanallah. Makanya imam di sini bangun di atas apa ini? Ghalib dhannihi. Sangkaan kuat. dia tidak perlu apa? Tunggu yang yakinnya. Jelas ya? Ini masalah. Kemudian kata belum. Walikulli sahwin sajadatan qabla salam. Ini sujudnya ini. Kita tidak bahas dari tadi. Sujudnya di mana? Karena ini. Itu tadi bentuk lupanya dulu. Bentuk apa? Lupa. Kadang lupa dia tambah, kadang lupa dia kurangi, kadang dia lupa terus berarti. Walikulli sahwin sajadatan qabla salam. Setiap lupa itu dia ada dua sujud sebelum salam. Illa man sallama an naqsin fi salatihi. Kecuali orang yang salam karena lupa dalam solatnya. Wal imam idza bana ala ghalibi dhannihi. Dan imam kalau dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Wan nasi li sujudi qabla salam. Demikian pula orang yang lupa sujud sebelum salam. Fa innahu yasjudu sajadataini ba'da salamihi. Kemudian dia sujud dua kali sujud setelah apa? Setelah salamnya. Paham? Artinya asalnya itu sebelum salam. Sebelum salam. Ini masya Allah, dobit lumayan. Paham kan? Ini dobit lumayan. Kenapa? Kan dia katakan asalnya sebelum salam. Kecuali pertama, orang yang salam karena kurang. Artinya kalau kurang dia akan menambah. Iya, dia akan menambah. Maka dia salam apa? Setelah? Hah? Dia sujud setelah salam. Dipahami? Jelas ya? Ada rincian juga, sebenarnya rincian ini juga terkait dengan mereka hanya melihat saja keadaan Nabi. Dia lihat Nabi sujud di mana? Ini penelitiannya. Penelitiannya. Dia mereka lihat tempatnya Nabi sujud. Pernah belum lupa tasyahud awal? Belum sujud sebelum salam. Berarti karena kurang. Kurang tak? Kurang tasyahud awal. Belum sujud di mana? Sebelum salam. Artinya kata para ulama, semua yang dilakukan kurang, mengurangi itu sebelum salam. Paham kan? Terus kalau lihat pernah Nabi sujud kurang dua rakaat, kurang dua rakaat lagi belum salam di dua rakaat pertama, sampai belum duduk sudah. Ini tadi itu kisahnya. Belum tambah dua rakaat kemudian belum sujud setelah salam. Ini yang menambah. Paham ini? Jadi semua yang ada tambahannya mereka katakan apa? Sujudnya setelah salam. Ini uraian bagus. Uraian yang bagus. Tinggal yang syak. Tinggal apa? Yang syak. Ini yang mereka katakan kalau yang syak dia rinci. Syak tapi dia dapat yang yakinnya. Syak kalau dia dapat yang yakinnya kata mereka sebelum salam. Syak kalau tidak dapat yang yakin setelah salam. Itu rinciannya. Pada hakikatnya ini juga bagus. Yang diuraikan oleh orang Hanabila. Oleh orang Hanabila. Asalnya ya syak berarti masuk di yang kurang. Masuk di yang kurang. Ya dia sujud semua sebelum salam kecuali yang dia tambah. Dia tambah. Ini masya Allah lumayan. Kesimpulan dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala mantap. Iya. Kemudian kata beliau walaupun tadi itu tadi ada sisi ya uraian yang berbeda dengan itu. Mungkin antum akan dapatkan di fikih Umdatul Ahkam Bulughul Maram karena di sana lah disebutkan hadis-hadis yang Nabi sujud di dalamnya. Nabi sujud di dalamnya. Kemudian kata beliau summa yatashahhad wa yusallim. Kemudian dia bertasyahud dan salam. Ini tasyahud. Kalau sujudnya sebelum salam itu disepakati. Tentunya ada tasyahud. Paham kan? Kalau sujudnya apa? Sebelum salam. Ada tasyahud karena dia tasyahud dulu, baru sujud, baru salam. Berarti ada apanya? Tasyahud. Yang diperselisihkan adalah setelah salam. Paham gak ini? Bagaimana kalau dia sujud setelah salam? Apakah ada tasyahud atau tidak? Berselisih para ulama. Madhab Hanabilah itu tasyahud. Tapi madhab ini tidak ada dalilnya. Maka kami mengatakan tasyahud ini tidak ada apa? Dalilnya. Sujud sahwi tidak ada dalilnya kalau ada tasyahud. Sujud sahwi tidak ada dalilnya kalau ada apa? Tasyahud. Oleh karena itu, mayoritas mengatakan bahwa tidak ada tasyahud. Bahkan langsung saja dia sujud sahwi, kemudian langsung dia apa? Salam. Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jelas ya? Tidak ada salam. Tidak ada salam. Kenapa tidak ada salam? Tidak ada tasyahud. Tidak ada apa? Tasyahud. Jadi cukup dia sujud langsung apa? Salam. Langsung salam. Wa yusallim dan dia salam. Ya tentunya. Ya, tentunya. Ini yang dilakukan terkait dengan sujud sahwi. Kemudian selesaikan sedikit ya. Ujung saja. Walaysa 'alal ma'mum sujudu sahwin illa yaswa ayyas huwa imamuhu fayasjuduhu fayasjudu ma'ah wa man saha imamuhu au naba amrun fi salatihi au nabahu amrun fi salatihi fatasbihu lirijal wa tasbihu linnisa. Ya. Kata beliau rahmallahu taala, tidak ada bagi makmum sujud sahwi kecuali imamnya lupa kemudian dia sujud bersamanya. Artinya kalau makmum lupa, imam enggak. Tapi makmum ada dia lupa, tidak ada dia sujud sahwinya. Jadi kecuali imamnya lupa kemudian imam sujud, baru makmum disyariatkan apa? Sujud. Dan ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Makmum wajib ikut siapa? Imam. Dengan dalil umum hadis yang biasa kita baca. Ya, man kana lahu innama ju'ilal imam li utamma bih. Tidak lain imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza sajada idza raka'a farka'u idza sajada fasjudu. Kalau dia ruku maka rukulah, kalau dia sujud maka sujud. Berarti tidak boleh kita sujud kalau imam tidak lakukan sujud. Paham kan? Kita ikut imam. Kemudian waman saha imamu, siapa yang imamnya lupa au naba amrun fi salati atau dia sama lalai darinya perkara dalam solatnya, maka apa yang terjadi? Fatasbih lirijal. Maka laki-laki bertasbih. Subhanallah. Fatasbihku linisa. Kalau perempuan, dia menepuk punggung tangannya. Paham kan? Tepuk ini. Bukan ini. Iya. Dia tepuk punggung tangan. Ini untuk perempuan. Ini tentunya ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa dalam salatnya mengingatkan sebagai sahabatnya, "Idza naba syai'un min fi salati," kalau luput sesuatu dari salat, "ya fal yusabbih rijal wal yusabbiqu an-nisa." Maka hendaklah laki-laki bertasbih dan perempuan berapa? Bertasbih. Apa artinya bertasbih? Menepuk punggung tangannya. Jelas ini ya. Alhamdulillah. Selesai. Setelah itu kita masuk dalam bab solat tawudhu. Jadi yang mudah-mudah kita percepat ya, karena jarang ada masalah yang sulit seperti kemarin di cepat-cepat solat. Nah, yang paling sulit di toharoh dah sama. Bukan paling sulit. Maksudnya perselisihan para ulama sangat banyak kalau masalah toharoh sama masalah sifat solat. Kalau masalah lain nanti puasa, zakat, apalagi zakat, masya Allah, hanya menghitung zakatnya saja sama nisabnya berapa. Jadi pembahasan kita ke depan pembahasan apa? Cepat. Sudah lewat ini masalah-masalah yang rata-rata sebagian masalah cuma kita akan sebutkan dalilnya. Kita sebutkan saja dalilnya apa? Kenapa dia katakan ini adalah solat ini adalah ini? Iya kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.